الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang hukum-hukum seputar jual beli dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli, bahwa yang diperjualbelikan dari barang yang memiliki manfaat mubahah bukan karena ada hajah atau dalam kondisi darurat. Terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum memperjualbelikan hewan buas, termasuk menjual gajah. Apa hukumnya menjual gajah? Demikian pula as-siba, hewan-hewan buas yang lainnya. Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Sebagian, sebelum kita menjelaskan tentang hukum jual beli hewan buas, demikian pula gajah, bahwa hewan buas itu terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama, hewan buas yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu. Tidak dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai hewan yang dididik untuk berburu. Maka hewan yang seperti ini tidak diperbolehkan perjualbelikan, sebab tidak memiliki manfaat. Di antara syarat sahnya jual beli apabila barang tersebut bermanfaat. Jenis yang kedua, yaitu hewan yang bisa dimanfaatkan, seperti halnya gajah dimanfaatkan untuk kebutuhan mengangkat benda-benda yang berat, barang-barang yang berat, maka ini bermanfaat. Demikian pula sebagian hewan bisa dilatih untuk berburu, seperti halnya anjing bisa dilatih untuk berburu, seperti elang atau macan, singa, harimau, dan yang lainnya. Maka jenis hewan inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa dia tidak diperbolehkan. Hukumnya sama seperti anjing. Hukumnya sama seperti anjing. Bahwa anjing tersebut dilarang diperjualbelikan dengan nas yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan karena meskipun anjing bermanfaat, namun manfaatnya itu karena ada kebutuhan, ada hajah. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa termasuk diantara yang tidak diperbolehkan apabila manfaatnya itu kaitannya dengan hajah atau dalam kondisi darurat. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa hewan-hewan buas yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, demikian pula seperti gajah yang bisa dimanfaatkan untuk memikul benda-benda yang berat, memberi manfaat. Dan manfaat tersebut mubah. Sehingga dari sisi ini dibolehkan. Dan ini mazhab yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan diterangkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والباز والصقر فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد ومنهم من أجاز بيعها وذكر الإجماع عليه. Adapun yang memberi manfaat seperti untuk dijadikan sebagai hewan berburu seperti macan, elang dan semisalnya, maka salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan banyak dari para pengikut Al-Hanabilah membolehkan hal tersebut. Membolehkan untuk menjual atau memperjualbelikan. Dan sebagian bahkan menyebutkan ijma' tentang hal tersebut. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lalu apa bedanya antara anjing dengan hewan-hewan tersebut? Sama-sama hajah, ada kebutuhan untuk berburu. Kata mereka yang membolehkan, perbedaannya adalah nas, dalil. Adapun anjing telah datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan anjing. Adapun yang lainnya tidak ada dalil yang melarang, sehingga dia kembali kepada hukum asal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai', menghalalkan jual beli. Demikian pula para ulama memasukkan termasuk dalam perkara ini, yakni tentang diperbolehkannya memperjualbelikan hewan, karena ada manfaat tertentu seperti keindahannya, suaranya, memperjualbelikan burung misalnya, ya, burung bulbul, burung baga, burung kakak tua, nuri dan yang lain sebagainya, karena keindahannya atau kebagusan suaranya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, diperbolehkannya hal tersebut karena memiliki manfaat. Wallahu a'lam. Kemudian apa hukumnya memperjualbelikan al-hasyarat, serangga, jenis serangga? Para ulama tidak membolehkan. para ulama tidak membolehkan dengan alasan bahwa tidak ada manfaatnya. Memperjualbelikan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini menyia-nyiakan harta. Dan termasuk di antara tabdzir, memboros harta dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Namun apabila serangga tersebut memiliki manfaat, ada manfaatnya, maka para ulama membolehkan, seperti dibolehkannya ulat sutra untuk diperjualbelikan dengan manfaat, jadikan sebagai kain sutra. Demikian pula seperti yang disebutkan kemarin, jangkrik untuk makanan ikan atau yang lainnya, perbolehkan. Sebab kembali kepada illah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan illatnya, ada manfaat atau tidak. Jika tidak ada manfaatnya dari manfaat mubahah, maka tidak diperbolehkan. Namun apabila bermanfaat, maka diperbolehkan. Termasuk pula seorang memperjualbelikan ulat atau cacing, namun bukan untuk dimakan, tapi diberikan kepada hewan sebagai makanan ikan misalnya, untuk mancing ikan. Maka ada manfaatnya, maka diperbolehkan, diperjualbelikan. Demikian pula termasuk yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara yang memberi manfaat dari jenis al-hasyarat seperti lintah. Lintah ya, penghisap darah. Apalagi seperti sebagian itu melakukan pengobatan dengan cara menyedot darah dengan lintah. Dan ini bermanfaat bagi kesehatan, sehingga diperbolehkan. Demikian pula termasuk yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan adalah bangkai. Dan bahkan para ulama menyebutkan ijma' dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang diharamkannya memperjualbelikan bangkai tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan memperjualbelikan khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maitah? Fa innaha yutla biha sufun wa yudda wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas." Bagaimana dengan lemaknya bangkai ya Rasulullah? Lemaknya. Sebab lemak bangkai tersebut dimanfaatkan yutla bihas sufun, untuk diolesi di perahu. Ya, perahu yang dibuat dari bahan kayu. Nah, agar kemudian ketika dia berada di air, kayu ini, maka air tidak meresap ke kayu tersebut. Maka digunakan dengan bahan lemak ini. Ya. Termasuk yang mereka gunakan lemak dari bangkai. Artinya bermanfaat. Wa yudhanu bihal julud, dan juga terkadang digunakan untuk meminyaki kulit, ya, melicinkan kulit. Wayastasbihu bihan nas, dan sebagian manusia menjadikannya untuk menyalakan lentera-lentera mereka, lampu-lampu mereka. Ya, maka lemak itu digunakan supaya apinya bertahan. Bagaimana dengan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La huwa haram." Tidak, itu haram. Nah, perkataan Nabi alaihi salatu wasallam tidak itu haram. Haram ini kembalinya ke mana? Apakah kembalinya kepada masalah jual beli? Yani tidak boleh memperjualbelikan, atau kembali kepada masalah manfaat untuk dimanfaatkan pada perahu atau dijadikan sebagai penyala lentera atau pelicin kulit yang disahihkan oleh para ulama bahwa pembahasan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la huwa haram kembalinya kepada jual beli karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Artinya tidak diperbolehkan memperjualbelikan bangkai. Tapi mengambil manfaat darinya diperbolehkan. Dibolehkan untuk jadikan sebagai penyala lentera. Ya. Atau dijadikan sebagai pelicin perahu, sampan. Itu dibolehkan. Yang diharamkan adalah memperjualbelikannya. Ini yang zahir yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang dimaksud haram adalah haram untuk diperjualbelikan. Adapun jika dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu karena hajah, maka diperbolehkan. Disebutkan oleh Ibn al-Mundhir rahimahullah, ajma'a ahlul ilm ala adami jawazi bai'il maitah aw syai' minha. Telah sepakat para ulama tentang tidak diperbolehkannya memperjualbelikan al-maitah, memperjualbelikan bangkai atau sesuatu darinya. Namun dalam hal ini pula para ulama membagi bangkai itu. Bagian dari bangkai itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian dari bangkai yang hukumnya hukum munfasil. Asalnya tidak ada kehidupan padanya. Yang tidak mengalami kehidupan seperti kehidupan makhluk hidup. Ini beda hukumnya. Seperti bulunya. Bulunya. Bulu dari hewan, ya. Oleh karena itu hewan-hewan seperti domba, ketika bulunya itu digunting dan dipotong pada masa hidupnya tidak mengapa, dibolehkan, ya. Dan juga dombanya tidak merasa kesakitan, menunjukkan bahwa itu hukumnya berbeda, sama seperti hukum rumputan dan yang lainnya. Nah, maka ini hukum asalnya tahir, suci dan tidak dihukumi najis. Nah, demikian pula kuku, ya, kuku berbeda pada bagian-bagian yang memang memiliki daging, ya, yang kalau dipotong hewan itu merasa kesakitan, ya, yang apa, yang dia tumbuh seperti tumbuhnya hewan. Maka itu yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh dipotong pada masa hidupnya. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Apa yang dipotong dari bagian hewan dalam keadaan hidup, maka yang dipotong itu adalah bangkai. Adalah bangkai. Jadi ini jenis yang pertama, seperti bulunya, rambutnya, maka ini tidak terkena hukum tersebut. Yang kedua, yaitu yang hukumnya sama seperti hukum daging secara umum. Nah, daging secara umum, maka ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dimanfaatkan, apa? Tidak diperbolehkan diperjualbelikan sama sekali. Tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Adapun kulitnya, kulitnya terjadi khilaf pula di kalangan para ulama, namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa kulit bangkai dari hewan yang bisa dimakan, yang halal apabila disembelih dan dia menjadi bangkai, maka kulitnya apabila telah disamak sehingga tidak lagi nampak hal-hal yang basah yang bagian dari daging dan dia telah menjadi kering, maka diperbolehkan. Diperbolehkan diperjualbelikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu apa hukumnya memperjualbelikan pupuk? Sebagian pupuk berasal dari sesuatu yang najis. Maka ma'asyar al-akhwa rahimahumullah, para ulama juga membagi pupuk itu menjadi tiga bagian. Ada yang pupuk asalnya suci. Asalnya suci, maka ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jenis yang kedua, pupuk yang najis. Seperti pupuk dari kotoran manusia. Ya, pupuk dari kotoran manusia, najis. Maka ini apa hukumnya memperjualbelikan? Hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya tidak diperbolehkan disebabkan karena najisnya. Disebabkan karena najisnya. Namun perlu diketahui tidak semua kotoran itu najis. Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran unta, itu bukan najis. Itu bukan najis. Karena kotoran-kotoran tersebut berasal dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Maka kotorannya pun bukan najis. Ya, menggunakan pupuk dari kotoran-kotoran ini, kotoran-kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, bukan najis. Jadi kalau kotoran manusia tidak diperbolehkan. Jenis yang ketiga, pupuk yang asalnya suci tapi tercampur dengan bahan najis. Kata para ulama, jika memungkinkan untuk dihilangkan najisnya, maka diperbolehkan untuk memperjualbelikan pupuk tersebut. Ini ma'asyarakat rahimahumullah, beberapa perkara dan permasalahan yang masih berkaitan dengan syarat yang keempat tentang sesuatu yang boleh dimanfaatkan, yang sifatnya mubah, yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Apakah laron termasuk serangga yang diharamkan? Karena banyak masyarakat di negeri kita memakannya. Ya, perlu dibahas. Kalau laron termasuk dalam jenis belalang, jarat, ini juga harus dibahas ya, secara bahasa. Ya, karena al-jarat itu menyangkut yang mana saja. Apakah laron termasuk? Kalau dia termasuk, maka asal hukumnya halal. Tapi kalau tidak termasuk, maka asal hukumnya haram, meskipun sebagian menganggap enak ketika dijadikan sebagai peyek misalnya. Hah? Tidak diperbolehkan. Siapa di kalangan para sahabat Nabi yang memelihara anjing yang digunakan berburu? Saya belum tahu ya. Coba dicari. Apa hukum berjual beli hewan yang akan pupus? Apa maksudnya pupus? Walaupun ia ada manfaat seperti telur penyu dan ikan jerung, jerung. Apa ikan jerung? Jazakallahu khair, anta jazakallahu khair. Mungkin maksudnya pupus ini akan musnah, ya. Nah, asal hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi barakallahu fikum, apabila pemerintah melarang, ya, dan itu untuk kelestarian hewan-hewan tersebut, maka tidak diperbolehkan. Jika pemerintah melarang, ya, misalnya pemerintah melarang tidak boleh menangkap kepiting yang bertelur, nah, ya jangan ditangkap. Nah, jangan ditangkap. Barakallahu fikum. Adapun kembali pada asal hukum syar'i, asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.